Yang dikasih oleh Bapak Haji Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Abdullah Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang perkara al-rad, yaitu mengembalikan sisa-sisa harta warisan karena tidak adanya orang-orang yang mengambil secara sisa tersebut. Kecuali zaujain, yaitu kecuali suami dan istri. Suami dan istri ini termasuk dari orang-orang yang mengambil cara ditetapkan, namun dia tidak berhak untuk mengambil sisanya. Sehingga tatkala harta warisan tersebut hanya di sana terdapat orang-orang yang ditetapkan Al-Qur'an, misalnya satu jenis, misalnya ayamudha sahsan'an ibnati falaha jami'ul ma' liswa bilfardhi wa bagihi birraj. Misalnya seseorang meninggalkan harta, yang ditinggalkan hanya satu anak perempuan saja, maka satu anak perempuan ini pada dasarnya yang ditetapkan adalah mendapatkan setengahnya, kemudian sisanya setengahnya. Asalnya kan satu kan, meninggalkan satu, kemudian yang ditinggalkan hanya anak perempuan satu saja, anak perempuan satu ini setengah, kemudian tinggal setengah, maka yang setengah ini diberikan kepada anak perempuan tersebut karena tidak ada saudara yang mengambil secara sisa. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapaknya secara mengambil sisa, tidak ada cucunya laki-laki. Ini kalau satu jenis. Kalau misalnya di sana banyak orang namun satu jenis, seperti seseorang yang meninggal kemudian meninggalkan dua anak perempuan, meninggalkan dua anak perempuan, perlu dipandang. Thank you.

Contoh yang ketiga, kalau seandainya seseorang meninggalkan, mati meninggalkan ibnatin wa bintu ibnihi wa ummihi, seorang mayat meninggalkan bintihi, anak bintihi, tidak ada di situ. Ini ngambil dari nafas selesai. Binti ibnihi, satu anak, berarti apa? Cucu dari laki-laki ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Binti ibnihi, cucu perempuan, satu cucu perempuan. Kemudian meninggalkan ibu. Maka anak perempuan berapa? Setengah. Ya. Setengah. Kemudian satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemarin dua anak perempuan ya kan? Dua anak perempuan berapa? Dua per tiga. Dua per tiga sudah setengah. Berarti sisa berapa? Takmilan dari selesai untuk menggenapkan dua per tiga sudah ada setengah. Yaitu seper enam. Dua ketiga dikurangi setengah, karena sembilan sepuluh enam. Kemudian ibu kan ada anak-anak mendapatkan sebab enam. Ibu kan ada anak-anak mendapatkan sebab enam. Kalau nggak ada anak-anak mendapatkan sebab nya kan sudah diambil kan, tinggal berapa? 50. 50 dibagi 6 berapa? Kayaknya kan ada 48. Berapa? 8,3. Iya. Iya. 8,3. Ini juga sama ya. Betul, 16,6. 50. Tetap dari 100, enggak dari Ya, dari 100 sampai 100. Dari 100? Ya, ya. Kalau tidak ketemu 100 juta. Oh, gitu ya. Itu 3,6 tambah 1,6. Berarti 100 dibaginya berapa? 16,6. 16,6. Thank you. istri. Ibu. Satu ibu. Kemudian meninggalkan masih minal saudara seibu. Satu saudara laki-laki seibu. Istri tidak punya anak berapa? Istri tidak punya anak. Sebab istri tidak punya anak. Kalau punya anak seperdelapan, kalau punya anak seperdelapan, kalau nggak punya anak seperempat, seperempat. Baik ya. Berapa ini? 25. Ini bagi 3. 3. 3 sama 3 ya. Thank you. Sisanya dan diberikan kepada ashabul furud. Ashabul furud itu orang-orang yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Ini termasuk ditetapkan enggak? Ditetapkan ya. Penan ya betul di sini. Baikkan rasul yu rasul kalahkan Nabi Muhammad walau asal ustaz niku liwahidin cuma sudus. Penan. Dan jika ada seorang yang mati hanya meninggalkan perempuan, saudara perempuan atau saudara laki-laki. Jadi seibunya, maka satu dari mereka mendapatkan seperenam. Berarti ditetapkan. Berarti mendapatkan apa jatah? Empat. Empat. pernikahannya kurang istri. Kurang setengah. Istri enggak ada masalah. Ya, tapi hitungannya berarti pembagiannya bukan sepertiga sama seperenam. Kalau seperti dibagi sepertiga sama seperenam tetap bisa. Sepertiga sama seperenam itu baru 3/6. Ya. Sepertiga sama seperenam baru 3/6. Baru setengah. Sama saudara laki-laki itu semuanya juga satu terus dibandingkan keluarganya dibanding jadi disamakan itu ya disamakan penyebabnya dulu ya. Supaya ibu dan satu saudara laki-laki itu jadi dicabut jadi satu ya. Sisanya tadi lo tadi bagi lagi dengan pemilangnya sama. Tadi. Yang 25,1 ya. Yang 25,1. Dibagi lagi seperti itu. Sisanya. Terus ditambah lagi. Yang sisa tadi kan dibagi lagi sepertiga dibagi seperenam berarti 2/3 bisa, 6, bisa habis kan? Bisa habis kok ya? Gak bisa ya? Itu lagi yang aja ya? Pas ya? Pas. Iya. Saya ibu istri. Istri kalau enggak dapat. Pokoknya rat itu yang enggak dapat sisa itu suami dan istri. Ini rumus para ulama seperti itu. Karena ada jarumnya. Itu jarumnya. Kayaknya walul anhami batun Allah batin fi kitabillah. 11,72, 11 lagi ini 8,38. Jadi habis ya? Habis. Habis, iya. Jadi begitu sisa, bagi lagi, sisa, bagi lagi. Allah Ta'ala bismillah, barakallahu wabarakatuh. Ini demikian. Assalamualaikum.